Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala al imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala fi kitabih 'aqidatis salaf ashabil hadith mawqifus salafi min hadhihi al akhbar sikap para salaf dari berita-berita ini, hadis-hadis yang telah disebutkan tersebut, ya, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis yang menunjukkan dan menetapkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, akidah, manhaj, madhab salaf as-salih dalam perkara ya atau menyikapi nas-nas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah mereka, manhaj mereka adalah mengimaninya, menetapkannya ya, dan menetapkan makna yang sesuai dengan yang nampak ya dari dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu sebagian mereka mengatakan amir ruha kama ja'at, biarkanlah dalil-dalil tersebut sebagaimana datangnya. Dan juga di antara mereka ada yang mengatakan tafsiruha qira'atuha, tafsir dari dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah, bagaimana tafsirnya? Tafsirnya adalah dengan membacanya. Berarti ya makna yang zahir, yang nampak darinya, itulah maknanya. Dan ahlu sunnah wal jamaah menetapkannya, mengimaninya. Beriman tentangnya wajib. Iya. Dan bertanya tentang kaifiyahnya adalah suatu perkara yang bid'ah. Karena kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah perkara gaib yang tidak dikabarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah menetapkan makna ya dan menyerahkan kaifiyah tentang sifat-sifat tersebut kepada Allah azza wajal. Berbeda dengan ahlu tafwid al-mufawwidah yang merupakan mazhab ahlul bid'ah yang terburuk dalam masalah ini sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka menyerahkan makna dan kaifiyahnya sekaligus kepada Allah Azza wa Jalla. Katanya kita tidak memahami ya ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ya. Sekarang akan disebutkan oleh beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah beberapa azhar dengan lengkap dengan sanadnya ya tentang orang-orang yang mencari-cari fitnah. Orang-orang yang mencari dalil-dalil yang masih mutasyabih. Ya, berkaitan tentang ya nas-nas Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah wa rawa Yazid ibn Harun fi majlisihi hadis Ismail ibni Abi Khalid. Yazid ibn Harun telah meriwayatkan di majlisnya hadisnya Ismail ibn Abi Khalid. Yazid ibn Harun disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam dalam kitabnya Qurratul Ain fi Talkhis Tarajim Rijal As-Sahihain. Yazid ibn Harun adalah Yazid ibn Harun ibn Zadi. Dan dikatakan Zadan ibn Thabit As-Sulami maulahum kunyahnya Abu Khalid Al-Wasiti. Ya, dinisbahkan kepada negeri Wasit. Kunyah beliau Abu Khalid Al-Wasiti. Dan dikatakan aslinya, asal ya, beliau adalah dari Bukhara, negeri yang sama dengan ya Al-Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahihain, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Naam. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Ini beliau ini, Yazid ibn Harun, berasal dari Bukhara, negeri yang sama dengan ya Al-Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari tersebut. Thiqatun mutkin, abid. Beliau seorang yang thiqah, mutkin. Ya. Dan seorang yang ahli ibadah. Wafat pada tahun 206 Hijriah. Wafat pada tahun 206 Hijriah. Ketika itu umur beliau mendekati 90 tahun. Beliau wafat pada tahun 206 Hijriah. Dan ketika itu umur beliau mendekati 90 tahun. Umur yang panjang. Dan beliau habiskan di dalam ketaatan pada Allah Azza wa Jal. Ini adalah suatu nikmat dari Allah Azza wa Jal. Iya. Min rijali al-jama'ah. Yazid ibn Harun adalah termasuk dari perawi-perawi ya, kitab-kitab hadis yang pokok 6, yaitu yang disebut ya dengan al-jama'ah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah, An-Nasa'i. Ya. Berarti ya, hadis beliau ini atau hadis rawi ini, Yazid ibn Harun, rawi ini dikeluarkan hadis-hadisnya di dalam 6 kitab tersebut. Ya, bukan berarti hadis ini, bukan, tetapi rawi Yazid ibn Harun ini ya dikeluarkan ya di dalam 6 kitab induk hadis yang utama tersebut. Oleh karena itu dikenal di kalangan ya penuntut ilmu hadis dengan rijal al-jamaah. Warawa Yazid ibn Harun fi majlisihi haditha Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah fi ru'ya. Ya. Telah sebutkan ya dengan sanadnya Yazid ibn Harun meriwayatkan hadisnya Ismail ibn Abi Khalid dari Qais ibn Abi Hazim dari Jarir ibn Abdullah as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu. Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Fir ru'yah, di dalam hadis ru'yah, ya, yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala ya di akhirat. Wa qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ila al-qamari lailatal badr. Sesungguhnya kalian ya akan melihat Rabb kalian. Kalian orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tanzuruna ilal qamari laylatal badr. Sebagaimana kalian akan melihat bulan ya pada ya. Sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Bulan purnama. Ya. Diterangkan oleh para ulama. Ya. Ini adalah min bab tashbih al-mar'i bil mar'i, tashbih ar-ru'yah bil ru'yah, la al-mar'i bil mar'i, ya, la al-mar'i bil mar'i. Penyerupaan di sini adalah cara melihatnya, cara melihatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang lain, la tudammuna fi ru'yatih, kalian tidak perlu berdesak-desakan ya ketika melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kalian ketika di dunia ini melihat bulan purnama, masing-masing di tempatnya berjuta-juta atau bermiliar-miliar manusia di malam hari melihat dari tempatnya masing-masing bulan purnama, tidak perlu berdesak-desakan. Jadi penyerupaan di sini adalah penyerupaan cara melihatnya, bukan al-mar'i bil mar'i. Jadi tashbih ar-ru'yah bil ru'yah, la al-mar'i bil mar'i. Ya, penyerupaan cara melihat. Ya, tidak perlu berdesak-desakan ketika kaum mukminin kelak di akhirat ya akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas. Tidak perlu berdesak-desakan. Iya. Bukan penyerupaan antara zat yang dilihat. Iya, di sini bukan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan, bukan. Iya. Perlu diingat, ya, ini penyerupaannya adalah cara melihatnya dan bukan yang dilihat. Dan hadis-hadis tentang ru'yah sampai pada derajat yang mutawatir. Hadis tentang ru'yatullah sampai pada derajat mutawatir. Faqala lahu rajulun fi majlisih. Tiba-tiba ada seseorang di majlis tersebut yang bertanya kepadanya. Bertanya kepada Yazid ibn Harun. Ya, Yazid ibn Harun sedang menyampaikan hadis ilmu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepadanya. Ya Aba Khalid. Ini kunyah dari Yazid ibn Harun. Abu Khalid al-Wasiti. Wahai Abu Khalid, ma makna hadal hadis? Ya. Apa makna hadis ini? Iya. Faghadiba wa harida. Iya. Maka ketika itu Yazid ibn Harun Abu Khalid Yazid ibn Harun Al-Wasiti rahimahullah marah. Dan beliau melihat dengan tajam. Wa qala ma ashbahaka bi sabighin wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bih. Wailak. Betapa miripnya engkau dengan Sobir. Sobir ibn Isl adalah orang yang bertanya kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih. Iya. Sebagai bentuk cari-cari celah. Sebagai bentuk pembangkangan. Ya, sebagai bentuk untuk mencari, ya, kelemahan-kelemahan yang ditanya. Ya, padahal dia telah tahu maknanya. Oleh karena itu nanti akan kita baca asar, ya, kisah tentang Sobir ibnu Isl ini, bagaimana Umar ibnu Khattab radhiyallahu taalaanhu, ya, menghukum Sobir, ya, dengan keras dan memukulnya, ya, dan menghajarnya. Dan memerintahkan manusia untuk menjauhinya, ya, sampai ketika dia telah bertaubat, ya, rujuk dari kesalahannya, mencari-cari atau bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabih, maka ketika itu selesai hajarnya dan manusia kembali, ya, menyalaminya, berbicara kepadanya dan berinteraksi dengan baik kembali kepadanya. Ya, nanti akan kita baca insyaallah, ya, asar atau kisah dari Sobik tersebut. Di sini Yazid ibn Harun rahimahullah teringat pertanyaan yang seperti ini, ya, mirip dengan pertanyaan-pertanyaan Sobik yang diajukan kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taalaanhu. Betapa miripnya engkau dengan Sobik dan betapa butuhnya engkau, ya, kepada hukuman yang diberikan kepada seperti hukuman yang diberikan kepada Sobil. Wailat, sungguh celaka engkau. Waman yadri kaifa hadha. Iya. Dan siapa yang tahu? Iya. Bagaimana ini? Iya. Bagaimana kaifiyah dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya. Kewajiban kita adalah beriman tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan kita tidak boleh mengkaifiyahnya, membagaimanakannya atau menanyakan kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya, karena ya para sahabat orang-orang yang paling bersemangat terhadap ilmu, mereka tidak menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah mengambil dan berulang-ulang kaidah dalam masalah ini adalah asar Imam Malik rahimahullahu taala, al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Ya, istiwa dan juga sifat-sifat yang lainnya, karena asar ini adalah mizan, timbangan, barometer utama di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Istiwa dan juga sifat-sifat yang lainnya ma'lum, diketahui. maknanya diketahui dari bahasa Arab. Iya. Wal kaifu majhul, adapun kaifiyah bagaimananya dari sifat-sifat tersebut tidak kita ketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah suatu perkara yang wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang kaifiyah dari sifat-sifat tersebut ada suatu perkara yang bid'ah. Iya. Qala Yazid ibn Harun rahimahullah, wa man yajuzu lahu an yujawiza hadzal qawla alladhi jaa bihi alhadits. Siapakah? Ya. Wa man yujawizu lahu, siapakah yang membolehkan untuknya untuk melampaui iya kandungan makna yang datang pada dalam hadis ini, au yatakallam fihi bi syai'in min tilqa'i nafsi illa man safiha nafsah wastakhaffa bi dinihi. Iya, dan dia berbicara pada hadis-hadis tersebut dengan sesuatu dari dirinya sendiri, kecuali orang tersebut adalah orang yang bodoh dan menganggap remeh agamanya, yang berani bertanya tentang ya perkara-perkara seperti ini, ya kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah orang yang bodoh dan menganggap remeh agamanya. Qala rahimahullah, idza sami'tumul haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattabi'uhu wa la tabtadi'u fihi. Jika kalian mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah dan jangan kalian ya berbuat bid'ah padanya, ya membuat perkara-perkara yang baru, ucapan-ucapan baru, kaidah-kaidah baru yang tidak ada salafnya. Fa innakum inittaba'tumuhu wa lam tumaru fihi salimtum wa in lam taf'alu halaktum. Sesungguhnya kalian jika kalian mengikuti hadis tersebut, ya, maka dan jika kalian tidak memperdebatkannya, malah kalian akan selamat. Adapun jika kalian tidak melakukan hal tersebut, maka kalian akan binasa, celaka. Iya. Ini peringatan yang keras dari Yazid ibn Harun terhadap orang tersebut yang menanyakan perkara-perkara yang tidak pantas untuk ditanyakan. Iya. Bahkan beliau serupakan orang tersebut sebagaimana Sabiq ibn Aisal. Dan bahkan beliau katakan orang tersebut berhak, ya, betapa butuhnya mendapatkan hukuman seperti yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Sabil. Ya, dan kisahnya akan kita baca, ya. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah wa qissatu Sabirin, ya. Dan kisah Sabil alladhi qala Yazid ibn Harun lis-Sa'il. Ya. Sebelumnya Sabiq ini, ya cara membacanya adalah Sabiq dengan fathah sad, ya dan kasrah ba'nya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, bahwasanya Sabiq ini cara membacanya adalah seperti itu, seperti ya wazan atas wazan azim, sabir, ya wazannya ya sama dengan azim, ya sabirun, namanya adalah sabir. Ibnu Aisal dengan kasrah ainnya dan sukun sinnya, Aisal, ya. Wa qissatu sabirin alladhi qala Yazid ibnu Harun lis-Sa'il, ma ashbahaka bi sabighin wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bih. Iya. Dan kisah Sabigh di mana Yazid ibn Harun ia katakan kepada penanya tadi, betapa miripnya engkau, ya, betapa miripnya kamu dengan Sabigh. dan betapa butuhnya kamu, ya, seperti hukuman yang diterima oleh Sabil. Hiya ma rawahu Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn al-Musayyib. Ya, yaitu kisah yang telah diriwayatkan oleh Yahya ibn Sa'id al-Ansari dari Sa'id ibn al-Musayyib, kibar tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyib, ya, salah satu dari kibar at-tabi'in. Beliau menceritakan anna Sabighan At-Tamimi ata Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqal ya Amir al-Mu'minin akhbirni an wadh-dhariyati dharwa qala hiya ar-riyah laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Iya. Bahwasanya Sabigh At-Tamimi, Sabigh ibn Isl At-Tamimi mendatangi Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia bertanya, wahai Amirul Mu'minin, terangkanlah kepada saya, kabarkanlah kepada saya tentang firman Allah Ta'ala wadh-dhariyati dharwa. Iya. Di antara ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, wadh-dhariyati dharwa. Iya. Di dalam surat Adz-Dzariyat. Ketika ditanyakan tentang hal tersebut, siapakah? Apakah makna dari wadh-dhariyati dharwa? Qala hiya ar-riyah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, menjawab, itu adalah angin. Ya, dan demi angin yang menerbangkan debu. Iya. Adz-Dzariyat ar-riyah. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Kalau seandainya saya tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut, bahwasanya makna dari adz-dzariyat adalah ar-riyah, maka sungguh aku tidak akan mengatakannya. Ya. Berarti beliau berhati-hati, tidaklah mengucapkan ya hal tersebut, menafsirkan makna ayat tersebut kecuali setelah beliau benar-benar mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tetapi mendengar jawaban tersebut dia tidak puas. Dia masih mencari-cari, ya, dan bertanya-tanya pertanyaan yang lain. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama su'al at-ta'annud wal 'inad. Iya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya pertanyaan dari Sabigh itu adalah soal at-ta'annud wal-inad. Soal orang-orang, pertanyaan orang-orang yang bandel dan keras kepala. Iya. Dia mencari-cari fitnah. Mencari-cari celah. Mencari-cari kelemahan yang ditanya. Iya. Padahal dia tahu. Iya. Ini adalah sebagai bentuk fitnah. Sebagai bentuk fitnah. Iya. Dan sengaja mencari ayat-ayat yang masih tersamarkan maknanya bagi sebagian orang. Sehingga orang-orang yang mendengar, ya, tersamarkan kepada mereka. Ya. Inilah yang dikatakan, ya, diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam Kashf Asyubuhat. Ketika itu beliau menyebutkan, ya, sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-8. Ya. Huwa alladhi anzala alaikal kitab. Ayat ke-7 atau ke-8. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Ya, dialah Allah Azza wa Jal yang telah menurunkan Al-Kitab. Ya, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam. Ya, dan ini adalah Ummul Kitab. وأخر متشابهات. Dan yang lainnya ada yang mutasyabihat. Masih samar bagi sebagian ya manusia yang tidak atau belum memiliki ilmunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terhadap penyimpangan, ya, dia orang yang menyimpang, ya, punya penyakit dalam kalbunya, maka dia akan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih tersebut. Ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah, wa ibtigha'at ta'wilih, dan mencari-cari ta'wilnya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam kitab Kashf Syubhat setelah membawakan ayat ini dengan sebuah hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallah fahdharuhum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, jika kalian melihat orang-orang yang mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih seperti ini, maka mereka lah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, ayat Ali Imran tersebut, yaitu orang-orang yang dalam hatinya, kalbunya ada penyakit, ada penyimpangan. Rasulullah SAW menegaskan, fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Ini adalah tahdzir, tahdzir, peringatan yang keras dari Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang seperti ini tipenya. Ya. Oleh karena itu, nanti di akhir kisah bagaimana kita akan saksikan atau akan kita dengarkan kisah tersebut, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan balasan yang pantas, hukuman yang pantas pada Sabil. Qala fa akhbirni an falhamilati wiqara. Qala hiya as-sahab. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Iya. Dan dia Sabil bertanya lagi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kabarkan kepada saya tentang firman Allah taala, fal hamilati wiqra. Iya. Qala hiya sahab. Iya. Yaitu, ya, kata beliau Amirul Mukminin, adalah awan-awan. Awan-awan yang terkandung badannya air hujan. Iya. Awan. Kalau seandainya saya tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, bahwasanya maknanya al-hamilat adalah as-sahab, al-hamilat adalah awan, kalau seandainya saya tidak mendengar Rasulullah SAW mengucapkan itu, maka saya tidak akan mengucapkannya. Ya. Qala, tidak puas Sabil. Dia bertanya sekali lagi. Fa'akhbirni an falmuqassimati amra. Qala al-malaikah. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Iya. Beritakan kepada saya apa makna fal muqassimati amra. Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, itu adalah malaikat-malaikat. Kalau seandainya saya tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya, saya tidak akan ya mengucapkannya. Qala fa akhbirni, pertanyaan berikutnya. Ya, yang keempat. Yang diajukan oleh Sabir, kabarkanlah kepada saya an fal jariyati yusra. Qala hiya sufun. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Ya, itu adalah sufun. Ya, kapal-kapal. Kalau seandainya saya tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya, saya tidak akan ucapkan ya hal tersebut. Maka sampailah pada ya puncak, batas akhir kesabaran beliau ya radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau mengetahui bahwasanya orang ini bermasalah, orang ini mencari-cari fitnah, ya sengaja pertanyaan-pertanyaan pembangkangan, ya sebagai bentuk mencari fitnah, celah-celah. Ya, maka Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu ya qala thumma amara bih. Perawi mengatakan, kemudian ya Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan ya untuk ya memberikan pelajaran kepada Sabir ibnu Isl, fadhuriba mi'ata sautin, kemudian dia dipukul, dicambuk dengan 100 kali cambukan. Iya. Di dalam asar yang lain, ya, disebutkan bahwasannya dia dipukul dengan ya pelepah ya kurma ya arajin an-nakhl, jamak dari arjun, yaitu ya pelepah kurma yang telah mengering setelah diambil ya kurmanya, kemudian ya dibiarkan mengering. Ini tentunya pukulan yang sangat ya menyakitkan ya, ketika batang atau tangkai ya pohon kurma atau pelepahnya telah dikeringkan kemudian untuk ya memukul. Ini adalah ya sebagai bentuk hukuman terhadap orang tersebut. Naam. Thumma ja'alahu fi baitin hatta idza bari'a da'a bihi thumma darabahu mi'ata sawtin ukhra. Iya. Kemudian dia diletakkan di sebuah rumah. Ya. Sampai ketika telah sembuh lukanya, kemudian dia dipanggil lagi. Ketika dia belum sadar, belum rujuk kepada al-haq, maka dipukul kembali sobik tersebut 100 kali. Iya. Thumma hamalahu ala qatab wa kataba ila Abi Musa al-Ash'ari. Iya. Kemudian, ya, bukan sampai di situ. Setelah mendapatkan hukuman ya tersebut, beliau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menulis kepada Abu Musa al-Ash'ari. Iya. Kepada Abu Musa al-Ash'ari. Iya. An harrim 'alaihi mujalasata an-nas. Ya, haramkan atasnya bermajelis dengan manusia. Artinya ini perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abu Musa al-Ash'ari untuk menyampaikan kepada manusia untuk menghajarnya, untuk menjauhinya, tidak bermajelis dengannya, tidak mengejak bicara dengannya sampai dia rujuk kembali kepada al-haq, meninggalkan penyimpangannya tersebut. Falam yazal kadzalik hatta ata Abu Musa al-Ash'ari. Dan hal tersebut berlangsung dalam ya sekian waktu sampai di akhirnya ya Sabiq mendatangi Abu Musa al-Ash'ari. Fahalafa bil aymani al-mughalladhah. Ya, kemudian dia bersumpah dengan sumpah-sumpah yang kuat. Disebutkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullah, al-yamin al-mughalladhah itu bisa ditekankan dengan beberapa perkara. Yang pertama dengan lafadznya. Jadi sumpah yang kuat yang ditekankan itu bisa dengan lafadznya. Seperti ya dengan menyebut nama-nama Allah, bersumpah wallahi. Ya. Ini adalah bentuk sumpah yang apa? Ya, bentuk sumpah yang menguatkan atau menyebutkan lebih dari satu nama dari nama-nama Allah. Wallahi al-Jabbari al-Hayy al-Qayyim. Ya, ini salah satu bentuk dari untuk menegaskan, menguatkan sumpahnya, al-yamin al-mughalladhah. Ya. Atau dengan cara yang kedua, yaitu bersumpah di suatu tempat yang mulia seperti bijiwaril Ka'bah, di samping Ka'bah. Ya, di tempat yang mulia, di Masjidil Haram, di Ka'bah. Ya. Atau yang ketiga, di waktu yang mulia seperti sepertiga malam terakhir atau di bulan Ramadan. Ya. Kemudian dia bersumpah dengan sumpah yang kuat tersebut. Sabir ya Ibnu Isal datang kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian bersumpah dengan sumpah yang kuat. Ma yajidu fi nafsihi mimma kana yajiduhu syai'a. Sekarang dia tidak lagi mendapati pada dirinya perkara-perkara yang dia dahulu ya mendapatkannya, yaitu dari ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepantasnya untuk dipertanyakan tersebut. Ya, mencari-cari ya dan menanyakan tentang ya perkara-perkara ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Ya, artinya dia Sabiq telah mengatakan dengan sumpah yang ditekankan tadi bahwasanya dia telah rujuk. Sudah tidak ada lagi dalam benaknya, pikirannya ya, pikiran-pikiran yang menyimpang yang dahulu ada pada dirinya dari menanyakan perkara-perkara yang mutasyabih tersebut. Fakataba ila Umar yukhbiruhu. Maka ketika itu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu menulis ya kepada Umar ibn Khattab karena Sabiq ini, ya, di suatu asar disebutkan dia tinggalnya di Basrah, ya. Sedangkan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentunya di Al-Madinah. Oleh karena itu, kemudian Abu Musa Al-Ash'ari menulis, ya, surat kepada Umar ibn Khattab memberikan kabar kepada Umar ibn Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu. Ma ikhaluhu illa qad sadaqa. Saya tidak mengira kecuali dia ini benar-benar jujur. Maksudnya dia betul-betul jujur dalam taubatnya, rujuknya kepada al-haq. Ya. Hilang lenyap darinya, ya, perkara-perkara yang membuat dia dihukum oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Maka, ya, taib, ya, afwan, ini tadi berarti lebih tepatnya ucapan Umar ibn Khattab. Fakataba ila Umar yukhbiruhu. Kemudian, ya, Abu Musa mengkabarkan hal tersebut, tobatnya, rujuknya, ya, Sabiq kepada Umar ibn Khattab. Maka Umar ibn Khattab membalas. Fakataba ilaih, Umar ibn Khattab membalas surat, ya, kepada Abu Musa al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu. Ma ikhaluhu illa qad sadaq. Khalli bainahu wa baina mujalasati annas. Ya. Umar ibn Khattab langsung memutuskan perkara, menghentikan hajarnya. Ya. Saya tidak mengira, ya, kecuali dia ini Sabiq benar-benar jujur dalam taubatnya, rujuknya. Maka biarkanlah antara dia dengan majlisnya manusia. Artinya, biarkanlah dia bermajlis kembali dengan manusia. Hilang hajarnya. Angkat hajarnya. Karena dia telah taubat, telah rujuk kepada al-haq. Maka kembali, ya, pergauli mereka, pergauli Sabiq dengan baik. Seperti layaknya kaum muslimin, ya, berikan hak-hak kaum muslimin karena dia telah rujuk kepada al-haq. Wa rawa Hammad ibn Zaid an Qatan ibn Ka'ab, sami'tu rajulan min bani Ajl yuqalu lahu fulan khiltuhu ibn Zur'ah yuhadithu an abih qala, ya, Hammad ibn Zaid meriwayatkan dari Qatan ibn Ka'ab. Dia berkata, saya telah mendengar seseorang dari Bani Ajl yang disebut namanya adalah Fulan. Ya, saya, ya, sangka dia ini adalah Ibnu Zur'ah. Ya. Yuhadithu an abih, menceritakan dari bapaknya. Qala, dia berkata, ra'aitu Sabiq Ibnu Islin bil Basrah ka'annahu ba'irun ajrab yaji'u ila al-hilaq. فَكُلَّمَا جَلَسَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَعْرِفُونَهُ نَادَاهُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ الْأُخْرَى عَزْمَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. Ya, ini pada masa-masa Sabiq sedang dihajar. Ya, saya melihat Sabiq ibn Isl di Basrah. Ya, seolah-olah dia seekor unta yang, ya, kudisan. Ya. Artinya dijauhi oleh yang lain. Ketika dia datang ke suatu majlis, suatu perkumpulan, ya, ketika dia duduk kepada manusia-manusia yang tidak mengenalnya, maka ada orang yang akan menyeru dari majlis yang lain, ya, azmatu amiril mu'minin. Orang ini adalah orang yang telah dihajar oleh Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, agar manusia yang belum mengenalnya menjauhinya. Ya, ini sebelum beliau, ya, bertaubat, ya, rujuk kepada al-haq. Wa rawa Hammad ibn Zaid aidan an Yazid ibn Abi Hazim an Sulaiman ibn Yasar anna rajulan min Bani Tamim yuqalu lahu Sabiq qadima al-Madinah fa kanat 'indahu kutubun fa ja'ala yas'alu 'an mutashabihi al-Qur'an fa balagha dhalika 'Umar فبعث إليه وقد أعد له عراجين عن نخل. نعم. Dan Hammad ibn Zaid telah meriwayatkan juga dari Yazid ibn Abi Hazim, dari Sulaiman ibn Yasar, bahwasanya ada seseorang dari Bani Tamim yang disebut namanya adalah Sabiq. Sabiq ibn Isl At-Tamimi datang ke Madinah dan dia memiliki beberapa kitab. Kemudian dia bertanya tentang, ya, ayat-ayat yang mutasyabih. Iya. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالمقسمات أمرا فالجاريات يسرا تجد. Ya, ayat-ayat yang ditanyakan yang masih samar maknanya bagi sebagian manusia yang belum mengetahui tafsirnya, ditanyakan hal tersebut ya oleh Sobir. Fabalagha dzalika Umar. Kemudian hal tersebut, kabar tersebut sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faba'atha ilaihi, maka Umar bin Khattab mengutus seorang utusan untuk menjemputnya. Wa qad 'adda lahu 'arajina an-nakhl, dan beliau telah menyiapkan ya tadi tangkai atau pelepah kurma yang telah kering. Ya. Falamma dakhala 'alaihi jalas, ketika Sobi masuk menemuinya, kemudian dia duduk. Faqala man anta, kemudian Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, siapa Anda? Qala ana Abdullah Sabir, saya adalah hamba Allah Sabir. Qala wa ana Abdullah Umar, kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjawab, saya juga hamba Allah Umar. Iya. Thumma ahwa ilaih faja'ala yadhribuhu bitilkal arajin. Iya. Fama zala yadhribuhu hatta shajjahu faja'ala ad-damu yasilu ala wajhihi. Iya. Kemudian beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu turun ya dan mendekat ya kepada Sobi. Kemudian memukul Sobi dengan ya tangkai-tangkai atau pelepah-pelepah kurma yang kering tersebut. Beliau terus memukulnya sampai melukai ya kepalanya. Ya, shij itu adalah ya luka di kepala. Ya, maka kemudian ya mengalirlah darah ya ke wajahnya. Faqala hasbuka ya amiral mu'minin, faqad wallahi dhahaba ma kuntu ajidu fi ra'si. Iya. Wahai Amirul Mukminin, cukup, cukup wahai Amirul Mukminin. Demi Allah, beliau bersumpah. Sobik bersumpah, demi Allah. Iya. Saya sudah ya telah hilang dari saya perkara-perkara yang dahulu ada di kepalaku, ada di pikiranku. Artinya beliau menyatakan rujuk kembali kepada al-haq. Iya. Oleh karena itu, ya, perkara ini adalah perkara yang sangat penting sekali, yaitu salah satu bagian dari agama kita, ya, hajar al-mubtadi', ya, hajar ahli al-inhiraf, orang-orang yang menyimpang. Dan perkara ini telah diterangkan oleh para ulama dengan keterangan yang banyak. Dengan keterangan yang banyak, di antaranya fadilatu Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala ya, mempunyai sebuah risalah ringkas dan memiliki faedah-faedah yang sangat luar biasa, perincian-perincian dalam masalah ini, yaitu ta'ammulat fi mas'alatil hajr fi daw'i al-kitab fi daw'i al-kitabi was-sunnah wa fahmi salafil ummah. Iya. Pembahasan-pembahasan di dalam masalah hajar. Iya. Sesuai dengan ya naungan Alkitab wa Sunnah dan paham pemahaman salaf as-salih, salaf dari kalangan salaf umat ini. Beliau menyebutkan ya dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Dalil-dalil yang sangat banyak sekali berkaitan tentang hajar ini. Iya. Hajar ya diterangkan oleh para ulama ada dua. Hajar al-mamnu' dan juga hajar al-mashru'. Hajar jenis yang pertama yang terlarang. Ya. Hajar hukum asalnya terlarang kepada kaum muslimin. Kalau tanpa alasan yang syar'i, hajar mendiamkan sesama saudara kaum muslimin itu terlarang. Ya. Adapun yang kedua yaitu hajar al-mashru', hajar yang disyariatkan. Iya. Ini dengan dalil-dalilnya diperbolehkan, disyariatkan. Iya, oleh karena itu para ulama ya menjelaskan bahwasannya hajar jenis yang pertama ya ini adalah al-'am al-mukhassas. Iya, yaitu keumuman yang telah dikhususkan. Iya, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya mengatakan al-qismul awwal minal 'am al-makhsus. Jenis yang pertama itu adalah suatu perkara yang umum yang telah dikhususkan. Memang secara umum hukum asalnya haram menghajar manusia, kaum muslimin. Iya. Karena termasuk dari pokok-pokok mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah persatuan sesama kaum muslimin di atas al-haq. Iya. Bersatu di atas kebenaran. Iya. Dan dalil-dalil dari permasalahan ini banyak. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal." Tidak halal bagi seseorang menghajar saudaranya lebih dari 3 malam. Ya. Yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang kedua-duanya saling berpaling, yang ini berpaling darinya dan yang itu juga berpaling darinya. Dan yang terbaik dari dua orang tersebut adalah yang mengawali dengan salam. Ini dalil-dalil yang umum. Iya. Karena ya, hukum asal kaum muslimin, ya, kita ketika sama Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun adalah saling lemah lembut terhadap mereka. Ya, saling mencintai, saling membantu, ya, dan berinteraksi dengan baik terhadap mereka. Namun ketika ada perkara-perkara yang syar'i yang telah dijelaskan dalam syariat kita untuk melakukan hajar yang masyru', maka itu diterapkan. Iya. Di antaranya hajar yang masyru' disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, ya, dari jenis hajar yang masyru' adalah hajar seorang laki-laki terhadap istrinya. Tentunya ini dengan batasan-batasan syar'i dan diatur dalam syariat Islam. Hajar yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Dan juga hajar terhadap ahlul bid'ah. Hajar terhadap hizbiyin, ahlul bid'ah. Dan ahlul ma'asi, al-mujahirin. Orang-orang pelaku maksiat yang mujaharah. Yang mereka terang-terangan, ya, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil tentang perkara ini sangat-sangat banyak sekali. Dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Dan juga dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat banyak sekali. Dari perinciannya tidak memungkinkan untuk pada pagi hari ini, insyaallah ya kalau ingin disebutkan faedahnya ya pada pertemuan yang berikutnya. Di antara kisah yang masyhur, ya, bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hajar tersebut, ya, kepada 3 orang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, ya, sampai ketika ya telah turun ayat Al-Qur'an yang memberikan ya keterangan bahwasanya mereka telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berinteraksi dengan baik ya terhadap 3 orang sahabat tersebut. Dan hajar ini memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Di antaranya ya adalah ya merealisasikan peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua merealisasikan prinsip al-wala wal bara. Dan di antaranya adalah untuk menasihati umat agar manusia hati-hati. Ya, orang tersebut dihajar karena memiliki penyimpangan agar manusia tidak ikut terjerembab, terjatuh dalam penyimpangan tersebut. Maka ini sebagai bentuk nasihat terhadap kaum muslimin. Dan faedah yang keempat atau yang berikutnya adalah ya menegakkan ya amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, dan yang kelima adalah manfaat tersebut kembali kepada yang dihajar agar dia sadar kalau dia di dalam kesalahan, kemudian dia kembali rujuk kepada al-haq, seperti kisah ya sebagian sahabat yang meninggalkan perang Tabuk tersebut dan juga kisah Sabil ketika mendapatkan hukuman Hajar tersebut, dia sadar. Kemudian kembali kepada Al-Haq dan sampai bersumpah dengan sumpah yang kuat. Ya, menunjukkan beliau benar-benar telah rujuk. Maka prinsip jarh wa ta'dil, hajar yang masyru' ini adalah bagian penting dalam agama kita. Ya. Dan ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang ahlu tamyi' al-mumayyi'ah yang mereka sangat alergi, ya, sangat takut terhadap yang namanya jarh wa ta'dil. Seperti tetangga sebelah, ya, kelompok turafiyin, sururiyin, ya, roja'iyin, bagaimana mereka sangat-sangat alergi terhadap prinsip yang satu ini. Prinsip jarh wa ta'dil. Prinsip hajar yang masyru', ya, yang disyariatkan di dalam Islam, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui ini adalah salah satu prinsip, ya, termasuk bagian dari agama kita. Ya. Bagian penting dari agama kita. Tentunya hajar tersebut dilakukan dengan batasan-batasan syar'i, ya, tidak dilakukan dengan serampangan. Sebagaimana yang telah diterangkan batasan-batasannya, ketentuan-ketentuannya oleh para ulama. Iya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, telah lebih 10 menit, ya. Kekurangannya saya mohon maaf. Insyaallah faedah-faedah yang lain akan disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.